Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin, masih pada bab taubat. Di dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 dalil dari Al-Quranul Karim. Yang pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Dan bertobatlah kepada Allah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Surat An-Nur ayat ke-31. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan faidah yang sangat penting, disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau, yang ringkasnya bahwa pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat ini adalah bagian penutupan dari 2 ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga pandangan dan kemaluan. Ayat ini adalah penutupan 2 ayat, yaitu surat An-Nur ayat ke-30 dan surat An-Nur ayat ke-31, tentang menjaga pandangan dan kemaluan, serta perintah kepada kaum wanita secara khusus untuk tidak memancing atau menggoda kaum laki-laki untuk memandangnya. Maka mereka diperintahkan untuk menggunakan hijab. Dan itu karena besarnya fitnah wanita, dahsyatnya fitnah wanita, sehingga kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Sebaliknya juga kaum wanita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ditambah dengan perintah untuk berhijab, perintah untuk menutup aurat. Dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengingatkan bahwa musuh-musuh Islam benar-benar memahami kaum wanita memiliki daya rusak yang luar biasa. Apabila kaum wanita ini tidak diberikan bimbingan berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wanita ini benar-benar dahsyat daya rusaknya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Kemudian ditutup dengan perintah bertaubat. Artinya, di situ terkandung peringatan, apabila kita terjerumus di dalam dosa, apakah itu dosa pandangan atau dosa apapun, maka hendaklah kita senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satupun makhluk, tidak ada satupun manusia yang akan selamat dari dosa, kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala lindungi. Oleh karena itu, hamba Allah yang terbaik bukanlah yang tidak pernah berdosa sama sekali. Tetapi hamba Allah yang terbaik adalah yang senantiasa bertobat apabila melakukan perbuatan dosa. Dan Allah mencintai hambanya yang senantiasa bertobat, sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa penghuni surga, maka mereka itu bukanlah orang yang bersih dari dosa, tetapi mereka apabila berbuat dosa, maka mereka akan segera bertobat kepada Allah, segera memohon ampun dosa-dosa mereka. Sebagaimana firman Allah, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ini ayat berbicara tentang para penghuni surga, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kata Allah, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat Allah, kemudian memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka sudah mengetahui. Inilah jemaah sekalian sifat orang yang bertakwa, sifat wali Allah. Orang yang bertakwa, wali Allah, bukan berarti suci dari dosa. Hanyalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang maksum, yang terjaga dari dosa. Selain itu, tidak ada yang terjaga dari dosa, mungkin terjerumus dalam dosa. Hanya saja bedanya, orang yang tidak bertakwa, tatkala dia terjerumus dalam dosa, dia pun tenggelam di dalam dosa tersebut. Bahkan semakin banyak dia menambah dosa, bahkan dia nikmati dan dia bangga, dan tidak jarang dia mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan dosa. Sehingga jemaah sekalian, seringkali kita dapatkan satu perbuatan dosa itu sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat, padahal di dalam syariat sangat tercela, bahkan menjadi hal yang dibanggakan. Mungkin kita berikan contoh jemaah sekalian. Ada sebagian orang yang begitu bangga bekerja di lembaga-lembaga ribawi, lembaga-lembaga yang bertransaksi dengan bunga, yang bertransaksi dengan riba. Padahal di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang menulis transaksinya, dan dua orang saksinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya sama. Yang makan, yang memberi makan, yang menulis. Siapa yang menulis? Pegawainya tentunya, atau sekretarisnya, dan yang menjadi saksinya. ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi betapa banyak orang yang mengejar pekerjaan ini dan mereka anggap biasa. Sebagian lagi merusak moral masyarakat. Merusak generasi. Dengan apa mereka merusak? Dengan lagu-lagu. Dengan nyanyian-nyanyian. Dengan alat-alat musik. Plus dengan gaya hidup mereka sebagai para biduan dan biduanita. Merusak generasi. Tapi jemaah sekalian, hari ini menjadi idola. Menjadi idola kebanyakan orang, terutama anak-anak muda, dan tidak sedikit orang-orang tua juga, karena mereka juga pernah muda, mengidolakan orang-orang fasik, para pelaku dosa. Dan subhanallah, mereka dimuliakan, dihormati. Bahkan sekali manggung untuk merusak, ya, sekali manggung untuk merusak masyarakat, dibayar berapa? 200 juta. Ya. Sekali manggung untuk merusak masyarakat, dihargai, dihormati, dibayar 200 juta. Seorang guru yang kerjanya mendidik masyarakat, mendidik anak-anak kita, dibayar berapa per bulan? 2 juta. Ya, itu pun mending kalau 2 juta. Ya. Ada yang enggak digaji sama sekali. Ya. Ada yang kurang dari itu atau lebih sedikit. Itu para guru kita di sekolah-sekolah. Iya. Itu pun orang tuanya masih mengeluh. Iya. Biaya sekolah mahal. Iya. Padahal seringkali sekolah-sekolah swasta untuk membayar gaji guru itu kerepotan bukan main. Iya. Tapi subhanallah, untuk orang untuk merusak masyarakat justru dihargai, dibayar mahal. Inilah kenyataan. Apabila dosa-dosa itu dilakukan terus-menerus, kemudian tidak ada yang mengingkari, mungkin awalnya terlihat tercela, tidak baik terlihatnya, orang-orang mencibir, tapi orang yang melakukan dosa ini sabar, ya, dan istiqomah dia, sabar dan istiqomah, tapi di jalan yang salah, ya, teguh pendiriannya, tapi di jalan yang salah. Mestinya orang yang mengamalkan kebaikan harus lebih sabar. Mereka sabar, mereka teguh, akhirnya lama-lama jadi biasa. Ya, orang menganggap, ah itu sudah biasa. Ah maklumlah itu anak muda. Ya. Dan seterusnya. Malah kemudian dibanggakan, dimuliakan, dikasih gaji besar. Inilah jemaah sekalian karakter perbuatan dosa. Kalau kita biarkan, maka akan semakin parah. Ya, seperti dalam hadis-hadis yang telah kita bahas, bahaya membiarkan perbuatan dosa, maka orang-orang yang tidak menegur terjadinya perbuatan dosa, apabila Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azab, dikhawatirkan mereka juga akan kena. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Sebagaimana firman Allah, takutlah kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Maksudnya bisa jadi umum. Semua terkena azab, bukan hanya orang-orang yang berbuat dosa. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang baik, orang-orang yang tidak ikutan berbuat dosa tapi diam saja, tidak menegur orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi, inilah sifat orang yang bertakwa. Apabila terjerumus di dalam dosa, segera mengingat Allah, beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa, dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ingat selalu ini jemaah sekalian, apabila kita terjerumus dalam dosa, jangan berputus asa, segera ingat Allah, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, Rabb kita adalah yang maha pengasih, yang maha pengampun, lagi maha penyayang, dan maha penerima taubat. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam ayat ini, di samping yang telah kita sebutkan, yaitu mewaspadai makar musuh-musuh Islam yang mempergunakan kaum wanita sebagai senjata untuk menghancurkan kaum muslimin, merusak moral masyarakat. Kemudian apabila kita terjerumus dalam dosa, hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ayat yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita kewajiban untuk selalu saling menasehati agar bertobat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Wa tubu ilallahi jami'an." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya. Ya, perhatikan ada kata semuanya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini mengandung pelajaran yang bisa kita petik bahwa taubat itu adalah kewajiban untuk seluruhnya, dan juga kita wajib saling bernasihat, berwasiat untuk bertobat. Dan juga hendaklah kita saling menjaga. Ya, kata beliau rahimahullah, hendaklah kita saling menjaga di antara kita. Maksudnya, apabila kita melihat saudara kita berbuat dosa, janganlah kita biarkan. Janganlah kita biarkan. Kita saling menjaga. Kita nasihati saudara kita yang berbuat dosa. Kalau dia taubat, kemudian dia berbuat dosa lagi, kita nasihati lagi. Terus demikian. Itu makna yang terkandung dari bertobatlah kalian semuanya, jami'an, seluruhnya. Artinya, kita punya kewajiban untuk saling menasihati agar bertobat. Dan juga kemudian saling menjaga. Apabila saudara kita terjerumus dalam dosa, kita nasihatkan. Sampai dia taubat. Dia sudah taubat, dia terjerumus lagi, kita nasihatkan lagi agar dia bertobat. Ini pelajaran penting yang terkandung di dalam ayat ini. Makanya jemaah sekalian, nasihat dari saudara kita itulah sebetulnya hal yang paling indah yang diberikan saudara kita kepada kita. Itu hadiah yang terbesar, lebih daripada sekedar hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian yang sifatnya duniawi. Ya. Jadi kalau kita diberikan nasihat, apa yang kita lakukan? Syukur. Bersyukur. Ada saudara kita yang masih memperhatikan kita. Itulah tanda cinta yang hakiki. Apabila kita melakukan satu kesalahan, kemudian ada saudara kita memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan wasiat, syukuri itu. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada saudara kita. Iya. Itu menunjukkan dia cinta kepada kita, dia sayang kepada kita. Tapi sayang sekali sebagian orang ketika diberikan nasihat, dia malah tersinggung. Iya. Dia malah marah, dia pikir sentimen. Iya. Padahal itulah hadiah yang paling indah yang kita berikan kepada saudara kita. Berikan nasihat. Karena dengan nasihat itu akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula kata Syekh, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, bahwasanya taubat itu adalah salah satu sebab untuk meraih kemenangan, untuk mendapatkan keberuntungan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian meraih keberuntungan. Agar kalian mendapatkan kemenangan. Maka taubat adalah salah satu kunci untuk meraih kemenangan dan keberuntungan. Dan itu sebaliknya. Apabila seseorang berbuat dosa dan dia tidak mau taubat, maka itu adalah sebab dia celaka. Sebab dia binasa. Tidak akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Kemudian beliau menjelaskan, kemenangan itu sendiri keberuntungan itu adalah satu kalimat atau satu kata yang bermakna selamat dari hal yang kita takutkan dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan. Kita ingin kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan selamat dari berbagai macam malapetaka di dunia dan di akhirat, itulah yang dimaksud dengan kemenangan. Iya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat mengatakan surga itu adalah al-fawzul azim, kemenangan yang besar, kesuksesan yang paling besar. Makanya jemaah sekalian, apabila kita telah meraih kesuksesan dalam kehidupan dunia ini, janganlah kita tertipu. Karena kesuksesan yang sebenarnya, keberuntungan yang sejati adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang beruntung, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran bagi kita bahwasannya bertobat itu adalah sifatnya orang-orang yang beriman. Sifatnya orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyeru di dalam ayat ini dengan panggilan keimanan. Ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman. Inilah sifat orang-orang yang beriman. Selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir, maka andai mereka bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa mereka, namun mereka tidak memiliki keimanan, maka itu tidak ada artinya. Tidak ada manfaatnya. Mereka bertaubat dari dosa apapun, tetapi mereka tidak bertaubat dari dosa kekufuran. Maka tidak ada manfaatnya taubat yang mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat mereka apabila masih melakukan kekufuran. Bahkan seluruh amal ibadah mereka tidak akan diterima. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya nafkah-nafkah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan orang-orang yang menyekutukan Allah, semua amalan mereka menjadi terhapus. Sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi percuma saja kalau mereka taubat dalam keadaan mereka masih melakukan kekufuran. Bahkan apabila mereka bertobat dari kekufuran, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua perbuatan-perbuatan dosa mereka yang lain. Ya. Sebagaimana jemaah sekalian, dosa-dosa kecil kita, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Ya. Kita tidak taubat sekalipun. Ini keutamaan dari Allah. Ini keluasan rahmat Allah. Andai kita belum sempat taubat, namun kita selalu berusaha menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil kita akan Allah ampuni. Sebagaimana dalam hadis di dalam as-sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat yang lima waktu, sholat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu itu. Dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Dengan syarat dosa-dosa besar dijauhi. Maka demikian pula kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, orang yang melakukan dosa-dosa besar, kalau dia taubat dari kesyirikan dan kekufuran, dosa-dosa besarnya akan Allah ampuni. Iya. Dia tidak taubat sekalipun. Kalau dia taubat, ya lebih bagus lagi. Dan seharusnya dia taubat. Andai dia tidak taubat sekalipun, tapi dia taubat dari kesyirikan dan kekufuran, maka Allah akan ampuni dosa-dosa semuanya. Yang besarnya maupun kecilnya. Iya. Jadi, kita melakukan dosa kecil, kemudian kita menjauhi dosa besar, dan kita lakukan ibadah-ibadah, maka dosa kecil terampuni. Demikian pula jemaah sekalian, andai seseorang melakukan kesyirikan dan kekufuran, kemudian dia taubat darinya, dari kesyirikan dan kekufuran itu, maka semua dosa-dosa besarnya diampuni. Iya. Makanya dahulu banyak para sahabat senang sekali masuk Islam, karena mereka mengetahui dosa-dosa mereka dahulu di masa jahiliyah terampuni. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang rajin ibadah, amalannya begitu hebat, tapi kemudian dia melakukan kesyirikan, maka amal ibadahnya menjadi terhapus. Sebagaimana firman Allah yang tadi kita sebutkan, dan juga di dalam ayat yang lain, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Andaikan mereka melakukan syirik, maka terhapuslah amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan. Ya. Jadi, keimanan adalah sifat orang-orang yang bertobat. Atau sebaliknya, orang-orang yang beriman memiliki sifat senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tobat bagian dari keimanan. Kemudian ayat yang kedua, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaklah kalian beristighfar, memohon ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Surat Hud ayat ketiga. Inilah dalil yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab taubat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat kepadanya dan beristighfar kepadanya, memohon ampun atas dosa-dosa kita dan bertaubat kepadanya. Maka ayat ini menunjukkan taubat itu adalah kewajiban. Beristighfar, memohon ampun dosa adalah kewajiban. Karena ini adalah perintah Allah. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Bahwasanya istighfar dan taubat kepada Allah adalah kewajiban. Kewajiban setiap hamba dan ibadah yang sangat agung. Karena Allah memerintahkan kita dalam ayat ini untuk bertaubat kepadanya. Bahkan sebagaimana telah kita jelaskan, taubat itu bukan hanya kewajiban yang harus dikerjakan, tetapi juga kewajiban yang harus disegerakan, kewajiban yang harus dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Artinya, kalau seseorang menunda taubat, berarti dia nambah dosa. Berarti nambah dosa. Iya. Padahal dosanya yang sebelumnya belum juga diampuni. Belum juga diampuni. Iya. Belum juga dia taubat darinya. Belum juga dia bisa memastikannya untuk diampuni. Tapi dia menunda taubat, berarti dia sudah nambah dosa. Makanya kata para ulama, kalau dia nunda taubat, dia harus bertobat dari dua dosa sekaligus. Pertama, dosa yang dia lakukan sebelumnya. Yang kedua, dosa menunda taubat itu sendiri. Ya. Jadi, taubat itu bukan sekedar kewajiban, melainkan kewajiban yang harus dilakukan dengan segera. Siapa yang menunda tobat, berarti dia menambah dosa. Dan hukum asalnya, setiap perintah Allah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, seperti itu. Setiap perintah Allah seperti itu. Hukum asalnya itu adalah wajib, dan wajib dilakukan dengan segera. Bukan sekedar wajib. Jadi di situ ada dua kewajiban sekaligus. Wajib dilakukan, dan wajib dilakukan dengan segera. Kecuali ada dalil yang membolehkannya untuk ditunda. Ya, seperti yang kita contohkan kemarin, mengqada puasa Ramadan. Ada dalil, boleh ditunda sampai bulan Syakban. Ya, satu bulan sebelum Ramadan. Kalau tidak ada dalil yang membolehkan ditunda, maka apabila kita menundanya, berarti kita berdosa. Kalau itu adalah perintah yang sifatnya wajib. Iya. Demikian pula taubat. Allah perintahkan kita bertaubat, dan tidak ada dalil yang membolehkan kita menunda-nunda taubat. Terlebih lagi jemaah sekalian, kita sudah sebutkan kemarin, syarat taubat diantaranya adalah masih pada waktunya, belum habis masanya, yaitu sebelum kematian datang menjemput kita. Kalau kita mau taubat, saat kematian sudah datang menjemput kita, sudah tidak ada manfaat lagi. Sebagaimana firman Allah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Tidaklah taubat itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, sampai kematian telah mendatangi salah seorang dari mereka, baru dia mengatakan, saya tobat sekarang. Ya, percuma. Tidak akan diberikan. Ya. Jadi kita tidak tahu kapan kematian datang kepada kita, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan ada yang mengatakan, ah, percuma saya tobat, nanti saya terjerumus lagi. Jangan. Tobat. Tobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Persoalan kemudian, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Jemaah sekalian, bertawakal kepada Allah, sebagian orang, kalau disebut kata tawakal, bayangannya dalam masalah pekerjaan, ya kan? Dalam masalah keselamatannya. Padahal tawakal yang lebih penting itu dalam perkara keselamatan dari perbuatan dosa. Dan kemampuan untuk beribadah. Itu lebih penting untuk kita tawakal kepada Allah. Iya. Daripada sekedar rezeki berupa makanan kita, minuman kita, pekerjaan kita, atau perdagangan kita. Iya. Itu tawakal yang rendah. Tawakal yang lebih tinggi daripada itu, tawakal dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi, jangan ada yang beranggapan demikian. Percuma saya tobat, nanti saya kembali kambuh lagi. Tidak boleh. Kalau ditakdirkan dia berbuat dosa lagi, tobat lagi. Terus menerus tobat lagi. Iya. Kemudian jemaah sekalian, di sini ada satu faedah penting, satu pelajaran penting. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar, memohon ampun dosa dan bertobat kepadanya dengan mengingatkan bahwa Dia adalah Rabb. Dia adalah Rabb. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan beristighfarlah kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Apa itu Rabb, jemaah sekalian? Rabb adalah yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang memberikan segala kemanfaatan, dan Dialah yang maha mampu menimpakan kemudaratan. Dialah yang mendengarkan doa-doa kita dan mengabulkannya. Dialah yang telah menghidupkan kita, dan Dialah yang akan mewafatkan kita. Dan Dia maha mampu untuk meminta pertanggungjawaban atas semua yang kita kerjakan. Itu arti Rabb. Ya. Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang diciptakan, diberi rizki, yang selalu butuh kepada Allah. Kalau begitu, sudah sepatutnya untuk menjauhi perbuatan dosa kepadanya. Dan apabila terjerumus dalam dosa, segera ingat. Allah adalah Rabb. Dia yang telah menciptakan kita. Mengapa kita berbuat dosa kepadanya? Dia terus-menerus memberikan rezeki kepada kita. Dia tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Mengapa kita balas dengan perbuatan kedurhakaan dan kemaksiatan kepadanya? Ini manfaat penting. Allah ingatkan dia adalah Rabb. Dia adalah Rabb. Kemudian, di dalam ayat ini juga terkandung pelajaran keutamaan bertobat, yaitu pada lanjutan ayatnya, yumatti'kum mata'an hasanan. Apabila kalian beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kalian anugerah kehidupan yang baik. Anugerah kehidupan yang baik. Jadi, dalam lanjutan ayat ini, meskipun tidak disebutkan oleh Imam Nawawi, ada lanjutan yang sangat indah berupa janji dari Allah, apabila kalian bertobat kepadanya, maka dia akan menganugerahkan kepada kalian kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang diberkahi, dan terutama di akhirat kelak, yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Baik. Dalil yang terakhir dari ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Surat At-Tahrim ayat ke-8. Inilah dalil Al-Quran yang terakhir. Yang ketiga, sebelum masuk pada pembahasan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam Riyadus Salihin bab taubat. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menyeru kita dengan panggilan keimanan, menunjukkan bahwasannya taubat itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Dan iman adalah syarat taubat, karena taubat itu adalah ibadah. Taubat adalah sifat orang-orang yang beriman. Kemudian iman adalah syarat taubat, karena taubat itu adalah ibadah, harus didasarkan dengan keimanan. Barang siapa yang kafir, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ayat ini juga menunjukkan, taubat adalah kewajiban yang sangat penting. Kenapa? Karena Allah mulai dengan sebuah seruan, ya ayyuhalladzina amanu. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau Allah dalam Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, siapkan telingamu. Siapkan pendengaranmu. Itu pasti penting. Itu pasti penting. Silakan diperhatikan setiap ayat, walaupun setiap ayat penting ya. Ya, tidak ada yang enggak penting. Tapi ada yang lebih ditekankan. Kalau dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang akan datang setelahnya itu sangat penting sekali. Perlu kita berikan perhatian. Apa yang datang setelahnya di sini? Perintah untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Iya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat taubatun shadiqatun jazimah. Taubat yang nasuha itu adalah taubat yang jujur, yang benar dan jazimah. Benar-benar pasti dilakukan. Ya, tidak main-main, benar-benar. Ya. Ini dimaksud dengan taubat nasuha. Demikian pula beliau menyebutkan penjelasan para ulama. At-taubatun nasuh huwa an yuqli'a 'anil dzambi fil hadir. Taubat yang nasuha itu artinya seseorang yang segera meninggalkan dosa pada saat itu juga. وَيَنْدَمْ عَلَى مَا سَلَفْ مِنْهُ فِي الْمَاضِ dan menyesali dosanya di masa yang lalu. وَيَعْزِمْ عَلَى أَلَّا يَفْعَلْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ dan dia bertekad tidak akan melakukan di masa yang akan datang. Inilah taubat nasuha terkait dengan tiga waktu. Pertama, waktu sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang? Segera tinggalkan dosa itu, jangan lagi lakukan. Yang kedua, waktu yang telah berlalu. Kita sesali, menyesal telah melakukan dosa. Yang ketiga, waktu yang akan datang. Kita bertekad tidak akan mengulangi dosa itu. Ini yang disebut dengan taubat nasuha. Taubat yang memenuhi tiga syarat. Dan ini persis seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi pada mukaddimah, tiga syarat taubat. Kemudian kata Ibnu Katsir, "Tsumma in kana al-haq li adami radduhu ilaihi bi tariqihi." Kemudian apabila hak seseorang kita zalimi, maka harus kita kembalikan sesuai dengan jalannya. Kembalikan dengan cara yang baik. Misalkan kita minta pemaafan, atau kita ganti apa yang pernah kita ambil secara zalim, atau kita rugikan, maka intinya harus diselesaikan. Harus diselesaikan dengan orang tersebut. Ya, jadi ini empat syarat tobat. Tinggalkan dosa itu, sesali, bertekad tidak akan mengulangi. Apabila terkait dengan hak orang lain, maka harus diselesaikan. Kemudian, kemarin juga kita sudah sebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin menambah dua syarat lagi, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan pada waktunya, yaitu sebelum waktunya habis, sebelum kematian datang menjemput kita, atau sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya. Walhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan ayat-ayat dalam bab taubat. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.